Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilayhi anta masudu wa ridaka matlubi 'an dini mahabbataka wa ma'rifatan. Riwayat Imam dalam hadis sahih Bukhari Muslim, hadis ini masyhur. Pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang badui Arabi. Dia kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apa yang diperintahkan Allah pada kami?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Untuk qimus shalah, kalau tunaikan salat, dirikan salat. Waktu di zakat, kemudian kau tunaikan zakat. Waktu semua Ramadan, engkau saum Ramadan. Waktu hujjal bait ini istata'ta ila sabila. Dan engkau lakukan haji ke Baitullah kalau engkau mampu. Maka kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, badui orang kampung ini nyimak dengan baik. Usai itu, usai Rasul menjelaskan, maka kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan kerjakan itu semua dan aku tidak akan menambahkan sedikit pun. Jadi aku akan kerjakan yang fardu saja, yang prinsip saja." Maka kemudian orang itu pergi. Saat dia pergi meninggal Rasul dan para sahabat, Rasul berkata kepada para sahabat, "Long sodak, kalau dia benar dakhalat jannah, maka dia masuk surga." Nanti yang terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala, anda lakukan yang fardu-fardu saja, masuk surga. Mana masalah? Dan yang kedua, barangkali anda sering dengar Rasulullah SAW menyampaikan, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka soalnya ikhwat terima rahmati Allah bahwa surga itu jaminannya gampang sekali. Anda hanya mengucap la ilaha illallah atau anda mengerjakan rukun Islam yang lima, maka jamin masuk surga. Tapi masalahnya, kalau anda hanya melakukan itu, masuk surganya cepat apa lambat, tidak tahu, terserah Allah. Atau masuk surganya langsung surga, atau transit dulu, mampir dulu ke neraka, terserah Allah. Kira-kira mau yang direct flight atau yang mau connecting? Langsung. Kita pengen yang direct, yang ceritanya begitu. Maka ini, bahwa Allah Maha Pemurah, semua banyak Allah pengen masukkan surga. Dan dalam hadis lain, Rasulullah SAW cerita, ketika dalam kondisi peperangan sudah usai, maka kemudian ada seorang ibu nyari-nyari itu anaknya. Setiap kali ketemu ada anak kecil yang mirip sama dia, langsung digendong dan pengen disusuin. Begitu dia mukanya, oh bukan, ditaruh lagi, cari terus anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW perhatikan perempuan itu, dan kemudian Rasul bilang kepada sahabat, "Lihatin perempuan itu, kalau dia kira-kira nemuin anaknya dia lagi, kira-kira bakal dilempar gak ke dalam api itu anak? Ini gak bakal mungkin Rasul, dia begitu cintanya sama anaknya." Dengarkan, kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih dahsyat daripada kasih sayang perempuan itu pada anaknya. Tidak mungkin Allah akan menjampakkan hambanya ke dalam neraka, kecuali kalau memang si hamba memilih masuk ke dalam neraka. Jadi anda paham bahwa jaminan surga Allah kasih sayang jauh lebih hebat daripada semesta alam ini. Ini wa terima dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah diskusi. Mubidilah ma'amah, ya Allah, izinkan aku memenangkan semua makhluk-makhluk yang bermaksiat padamu, ya Rab. Maka kemudian angin kemudian berkata pada Allah, "Ya Rab, izinkan aku untuk meniupkan angin yang kencang untuk membinasakan manusia-manusia bermaksiat." Maka gunung berkata pada Allah, "Ya Rab, izinkan aku timpakan diriku pada mereka supaya mereka binasa orang-orang maksiat." Tahu jawaban Allah, "La, jangan. Kalian murka pada mereka karena kalian tidak menciptakannya, sedang aku mencipta mereka. Karena aku tidak akan membinasakan." Maka yang kau terima, maka surga jaminannya pasti. Cuma masalahnya, anda akan melakukan pensucian dosa terlebih dahulu atau mampir ke neraka terlebih dahulu, Allah Allah. Makin menerima bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengantar hingga tidak ada kontradiksi bagi antum bahwa Ustaz, emang Ustaz Bawang kok jalan kebahagiaan mendaki lagi suka, seolah-olah menuju surga itu mendaki lagi suka. Sementara ini banyak dalil yang membuktikan bahwa surga itu mudah lebih depan. Al-Talimah Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekarang saya masuk jalan mendaki lagi suka. Antum hafal surat balad? Hafal? La uqsimu bihadal balad. Terus? Wa anta hillum bihazal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqana al-insana fi kabad ayasabu an lan yakdira alayhi ahad yakunu ahlantu ma lan lubada ayasabu an lam yara'u ahad أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Allah cerita dalam surat ini dari ayat 1-10 terima rahmat Allah dan kasih sayang Allah menciptakan manusia. Jangankan dirinya, orang tuanya tidak tahu bagaimana proses menciptakan dirinya. Hingga kemudian keadaan Allah ciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Dan kemudian ada yang terima rahmat Allah, begitu manusia yang dulunya hanya sekedar sperma, kemudian menjadi tubuh, tidak punya apa-apa, maka kemudian punya ilmu, punya harta, punya keluarga, segala macam. Ayat 5, dia mengira tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan. Manusia yang dulunya hinadina, sekarang bisa sombong. Di hadapan banyak makhluk, bisa sombong di hadapan Allah. Ayat 5 itu. Maka ayat 6, dia mengatakan, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, ini urusan agama dikit-dikit, infak, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit zakat, dikit-dikit wakaf, habis deh harta gua. Gitu. Maka lihat, saya mau nanya kepada antum, harta, rezeki, punya siapa? Jawab. Allah. Punya siapa rezeki? Allah. Maka kalau Allah ambil 100% sekalipun, maka kita harus ikhlas. Tapi manusia yang terima rahmati Allah, semakin dia berbagi jalan Allah, maka semakin dia kaya, maka dia semakin pelit. Contoh. Kalau antum gajinya sebulan 100 juta, nabi ngomong amin. Gajinya 100 juta, zakatnya berapa? Coba, zakatnya berapa sebulan? 2,5 juta. Oke. Antum ngeluarin 2,5 juta zakat dari 100 juta yang Allah kasih, enteng apa berat 2,5 juta? Enteng. Oke, okay. Kalau antum ngeluarin enteng, maka insya Allah, Allah akan lipat gandakan gaji antum. Jadi 10 kali lipat dari 100 juta, jadi 1 miliar sebulan. Nggak ngomong amin, kakak pantas kaya. Ya. Okay. 1 miliar sebulan, maka zakatnya berapa? 25 juta. 25 juta, enteng apa berat? Enteng. Alhamdulillah, begitu antum bayar dengan enteng, maka rezeki antum Allah lipat gandakan lagi 10 kali lipat, jadi 1 miliar sebulan, maka jadi 10 miliar. 10 miliar zakatnya berapa? Berapa? 250 juta. Antum zakat dari 250 juta enteng apa berat? Jawab. Enteng. Lagu lu. Kalian nonton yang nanti lima hari Allah, 250 juta udah kebayang beli mobil merek apa nih? Gitu. Maka saya pernah hotel lima ratus juta. Saya pernah cerita kan orang yang punya penghasilan 3 miliar sebulan dengan bangga waktu saya masuk di mansur lagi ngebredel dia bilang mungkin antum sedekahnya kurang. Sedekah kurang gimana, Ustaz? Saya minimal 50 juta saya bagiin setiap bulan. Begitu dia ngomong dengan gagal 50 juta bagiin setiap bulan, antum pernah nggak sedekah 50 juta setiap bulan? Belum kan? Tampang itu kelihatan. Saya ngomong benar. Antum ngomong apa? Sedekah Ustaz 50 juta sebulan. Dengerin. Kalau 3 miliar sebulan, nggak usah ngomong sedekah, zakatnya aja masih kurang sih ngomong. Berapa kira-kira zakatnya? Nah, ngitungnya susah, apalagi ya pantas kakak kaya. Kalau 3 miliar, itu zakatnya 75 juta. Woy. Jadi saya bilang, antum belum melewati limit, jangan ngerasa anda sudah berbagi. Jadi, batas minimal aja belum lewat. Jadi ada yang waktu 5, rupanya manusia semakin kaya, mulai itu dimengatakan F6. Yaqulu a'latu malan lubada. Dia mengatakan, aku dah benar-benar sedekah, benar-benar zakat, benar-benar infak. Manusia semakin Allah lapangkan rezekinya, rupanya makin pelit. Insya Allah ini sini enggak. Jadi kalau antum enggak pelit, saya doain, enggak, saya sumpahin, mudah-mudahan antum jadi orang kaya raya, amin. Amin. Yang dermawan. Amin. Yang amin ini kagak mantap, insya Allah lama kaya. Jadi niat ya, niat. Jadi kalau antum mau kaya, niat. Niatkan bahwa kekayaan itu akan aku kembalikan ke dalam Allah. Maka, Ustaz boleh gak sih doa kaya raya? Boleh. Jadi kalau antum mau minta pol, seperti doa Sulaiman, Rabbil Firli, ya Rob, ampuni aku, wahabli, dan berikan padaku, mulkan la yang bagi lihadin mimbadi, kerajaan yang tidak akan pernah kau berikan setelah aku. Jadi manusia setelah aku gak pernah merasakan kehebatan raja kayak begini. Jadi mintanya kerajaan yang super power, yang gak pernah ada di dunia. Jadi Nabi Sulaiman itu menginspirasi kita, kalau minta dunia, minta yang pol. Minta akhirat pun juga minta yang pol, gitu ya. Jadi 3 miliar sebulan Ustaz, pantas apa kagak? Itu mikir-mikir, nggak lagi orang kaya ya. Oke, jadi mimpi Ustaz. Maka begitu dia ngitung-ngitung rezeki Allah, maka oke, Allah akan ngitung-ngitung. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mengatakan, ya kulu ahlaktu malan nubada, ayasabu allam yaru ahad, emang dia nggak merhatiin bahwa semua orang memperhatikan dia. Dia mengira tidak ada satu pun yang memperhatikan dia. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, oke, kamu hitung, aku hitung juga. Alam najallahu ainain, tidakkah kami jadikan untuknya dua mata? Antum, pasang mata yang Allah kasih, satu mata tuker Ferrari mau nggak? Mau nggak? Jadi ayo hitung, kata Allah. Alam najallahu ainain, dua mata berapa harganya? Walisanan wa syafadin, satu lisan dan dua bibir. Siapa aktor paling ganteng? Siapa yang anda bisa sebut? Aktor paling ganteng? Atau artis paling cantik? Siapa yang anda bisa sebut? Taruh Brad Pitt, bayangin Brad Pitt kalau kagak ada mulut dan bibirnya. Pikirin. Udah langsung jelek tuh ikhwat al-iman. Maka walisanan wa syafatai wa hadainahun najdain. Oke, kalau begitu aku berikan dua pilihan jalan, kanan atau kiri, pilih, kata Allah. Maka mulai Allah gedek. Malak tahamal akoba, mengapa engkau tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar? Nah, kita masuk tema ini. Jadi seolah-olah Allah cerita bahwa jalan menuju surgaku gak murah, mahal boy, mahal, kata Allah. Maka kalau engkau infak cuma 1000, infak cuma 100 ribu, infak cuma 1 juta, jangan pernah berharap surgaku yang mahal, karena surga itu mendaki lagi sukar. Umadrakamal akoba, tahu gak jalan mendaki lagi sukar, kata Allah. Perhatikan, kalau ada kalimat Allah ulang-ulang, kalimat pendek Allah ulang-ulang, maksudnya teramat penting. Eh, notice, perhati. Seperti apa? Al-Qari'ah, terus? Mal-Qari'ah, terus? Wa ma'adra'kamal? Hari kiamat. Apakah hari kiamat? Tahu enggak lu? Apa hari kiamat? Sama kan? Allah mengatakan, falaktahamal akobah. Mengapa tidak menempuh jalan yang lagi suka? Wa ma'adra'kamal akobah? Tahu enggak, kata Allah? Jalan mendaki lagi suka. Baru kita ngomongin pesan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan mendaki lagi suka. Qutiya Allah taqu rokoba, bebasin manusia dari perbudakan. Awitamun fi yaumin dzi mazghaba, atau ngasih makan di hari banyak orang kelaparan. Pada siapa Rob? Yatiman dzal maqrabah, anak yatim menjadi kerabat. Jangan pura-pura kagak ngeliat, jangan pura-pura nggak dengar. Perhatiin, sepupu kita, keponakan kita yang jadi yatim, urusin, kata Allah. Kaum miskinan dan matrobah, atau orang miskin yang papa, yatim Jakarta yang gede-gede ini gedungnya menjulang tinggi. Kira-kira di bawah gedung kita ada nggak orang yang tidur di emperan? Melek mata, jangan berharap surga. Hitam jidat kita, tapi sementara kita nggak peduli sama mereka. Kaum miskinan dan matrobah, tumakana minal lazina amanu. Watawasobil sabri, watawasobil marhamah. Ayat 17, banyak orang itu kalau baca surah Al-Balad. Makanan minal ladina amanu watawasobil haqqi watawasobis. Jadi, oke. Karena saya mau masuk nih, jalan mendaki lagi sukar. Waktu 5, nanti Allah Subhanahu Wa Taala Jakarta tahun 2007 banjir. Ada seorang mahasiswa, nggak tahu dia meter berapa, namanya Hendra, panggilan Iing, nama asli. Dia cerita ke saya, Ustaz, malam itu saya lagi bolak-balik diktat ilmu pengantar ilmu politik itu diktat tebel, belum pernah saya baca, puyeng saya kegedoyan ilmu politik, maka baca-baca nggak ada yang mudeng, puyeng dia. Tiba-tiba masuk SMS mau jadi relawan untuk banjir Jakarta, nggak tahu kalau besok ujian dia belum belajar, puyeng dia. Ya Allah, kalau ini jalan kebaikan, mudahin jalanku ke SI ini. Nanti yang terima kasih Allah, maka kemudian dia mikir. Dia tidak hanya mikir diri sendiri, tapi dia pikirin orang banyak. Jadi, di mana-mana yang namanya pahlawan, di mana-mana orang yang dicatat namanya abadi, tidak hanya melulu berpikir untuk dirinya dan keluarganya. Lihat para nabi, lihat para rasul, selalu berpikir untuk masalah umat yang banyak. Maka kemudian ini, kata Bapak Nabi, berangkat ya Ustaz, itu di Tangerang Masya Allah, Biculetuk banjirnya luar biasa, orang berkedinginan, orang udah gak makan berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari, kita orang yang lain, hampir juga ikut angin. Selesai saya jam 2 malam, balik lagi saya ke kos, lemes saya, tadinya semangat, begitu sampai di kos, mulai lemes. Kenapa dia lemes? Dia mikir, besok ujian belum baca, nanti yang terima, saking takutnya dia. Sholat Isya Ustaz, di sejadah begitu selesai sholat Isya, udah ngantuk-ngantuk, saya ambil juga nih buku. Baru aja baca, langsung ngantuk. Itu buku dipakai buat bantal. Itu kan. Bangun subuh Ustaz. Begitu subuh, saking takutnya saya paksa baca. Masya Allah, saya doa sama Allah, ya Allah, mudahkan saya. Maka yang terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gak bingung gak ngerti. Harus dibaca mana tuh buku. Gak mungkin cukup baca semuanya. Maka semangat saat itu adalah saya pasrah sama Allah. Dia ambil sambil ini saat kertas, ambil dua halaman, kemudian sambil pulpen, coba ngerangkuk kira-kira mana yang penting. Random bacanya, kemudian dia rangkuk. Dia tahu kalau Allah, ya Allah, ini ikhtiar saya, maka mudahkan. Kalau ini keluar, alhamdulillah. Kalau nggak keluar juga sudah aku pasrah. Nanti yang terima hati Allah Subhanahu Wa Taala itu buku taruh. Sementara yang diulang-ulang cuma dua halaman ini. Diangkat saya baca-baca Ustaz dengan hati deg-degan. Masuk ke kampus, masuk ke ruang ujian. Nabi yang terima hadi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya harus ditaruh tas di depan. Nabi yang terima lembar soal di pagi, tapi mesti dibalik Ustaz. Saya deg-degan ya Allah, takut yang luar biasa. Bagi dari balik, Nabi terima hadi Allah. Iin anak mahasiswa pertama yang senyum duluan di ruang itu. Kenapa? Dari 4 soal esai Ustaz yang ditanyakan, semua-muanya ada dalam 2 halaman yang saya rangkum. Siapa yang nyuruh ini antara lima rahmati Allah SWT harus nolongin orang yang kebanjiran. Siapa yang nyuruh ini tiba-tiba langsung ngambil 2 halaman dan kemudian menggerakkan pulpen yang bikin tanggungan. Siapa yang nyuruh ini terus mulang-mulang tanggungan cuma 2 halaman. Karena nanti yang terima Allah sudah siapkan kepada setiap orang berjuang untuk menolong saudara. Satu. Emang jalan menuju surga? Tidak. Oke. Okay. Begitu semua. Yang orientasinya hidup dunia. Waktu itu saya umroh. Hari terakhir di Jeddah, hotel Iman. Film hotel saya baca koran. Itu ada kisahnya atas seorang kaum umrah. Saudi Arabia namanya Rofat bukan nama asli. Saya baca, Masya Allah, ini kalau melihat dia sakit liver akut. Itu perusahaannya banyak, harganya banyak, rumah tangganya harmoni. Dan cuma Allah dikasih satu ya, perusahaan sama Allah. Maka hidup langsung jadi kelak. Ini liver dia berobat ke rumah sakit di Timur Tengah, nggak nemu sembuh. Eropa nggak nemu sembuh. Akhirnya dia ke Guangzhou, China. Dia pergi ke Guangzhou, begitu dicek, ini parah, harus segera operasi. Dia tanya, berapa chance-nya? Tanya 50-50. Kemungkinan 50% sukses, kemungkinan mati 50%. Begitu mendengar mati, langsung merinding sebagai muslim. Dia pikir dosanya banyak. Dia ngomong gini sama profesor tanganin, boleh gak saya pamit dulu, saya kembali lagi ke tanah air saya pengen minta maaf kepada saudara-saudara saya, barangkali saya banyak salah. Karena profesornya, terlalu beresiko. Kalau kamu tidak datang dalam 2 hari lagi, saya gak mau tanggung jawab dan saya gak mau tangani. 2 hari siap katanya. Maka dengan pesawat apapun juga dia berangkat lagi kembali ke tanah air. Anda tahu yang terima penyakit nih. Yang dia bayang malah 2 hari selainnya aku sudah gak hidup. Dia datangin satu-satu keluarganya, sahabatnya, familinya, kemana-mana dia selalu masang wajah seperti orang yang paling merana. Khurafat. Khurafat yang kamu kenal. Boleh jadi dua hari setelah ini, aku tidak ada di dunia. Maafkan aku. Setiap kali dia ngomong begitu, keluarganya nangis. Sahabatnya nangis, saudara-saudara nangis. Anda tahu yang terima, bagus juga nih terapi, bentar lagi mati. Supaya apa? Muter tasbih, muter khurafat. Mana mana astagfirullahaladzim. Siang itu hotel mah Rafan merasa menjadi manusia paling merana. Nikmat Allah semuanya lupa udah dia. Hanya gara-gara satu nikmat Allah aneh. Dia lagi di belakang mobilnya, dia lagi begini, sementara supir nyetir, pengen beragar ke sebuah keluarga, sahabatnya, saudaranya. Maka dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Allah pengen nyebut, apa? Kamu bukan hamba yang paling merana di dunia. Masih ada orang-orang yang lebih susah. Maka di jalan ngeriat itu ikhlas terima mati oleh Saudi Arabia yang glamor, luar biasa kaya raya. Itu rupa tiba-tiba matanya ditunjukkan. Ratusan meter di depan ada seorang perempuan pakai abaya hitam. Di depan toko daging. Maka perempuan ini ngedeketin karung putih, plastik. Perempuan itu ngambil dengan tangan kirinya satu tulang iga yang panjang sapi. Tulang itu dikumpilin tuh. Dia cabut-cabutin daging yang masih nempel, yang kecil-kecil. Yang lihat, ini di Saudi yang makmur dan kaya raya, kok ini ada orang kerjaan aneh. Maka begitu mobil ini lintas dan Rafan merhatikan, dia tepuk tuh pundak supirnya, berhenti kata Rafan. Begitu berhenti, kata lima, mati Allah. Rafan ngeliatin, apa ini kerjaan perempuan ini? Penasaran, Allah gerakin hatinya, dia turun. Jalan seperti orang pesakitan, loyo, lemah. Begitu dekat sama perempuan itu, dia ngejar. Assalamualaikum. Perempuan ini sudah biasa diabaikan oleh orang. Dia enggak jawab. Dia mengira bahwa salam itu bukan buat dia. Dia terus ngumpilin. Begitu dia kumpilin, Rafat kemudian, Bu, apa yang kau kerjakan? Begitu dengar pertanyaan itu, langsung perempuan nengok, karena Rafat, habis nengok langsung diterusin lagi. Perempuan yang ngomongin, bersyukur pada Allah, hari ini Allah tunjukkan langkahku ke tempat ini. Allah tunjukkan rezekiku ada di sini. Memangnya ada apa dengan aku memiliki 3 orang putri yang yatim. Pada hari-hari kami sudah tidak makan. Dan semalaman karena saya tidak bisa tidur karena semua anak-anak saya menangis. Tapi pagi ini kemudian saya tawakal sama Allah. Ya Allah tunjukkan di mana itu rezeki. Aku akan datangi dimanapun rezekimu kau tebarkan ya Allah. Rupanya Allah Maha Pemurah. Allah tuntun kaki saya ke sini. Lihat-lihatnya, perempuan itu bersyukur. Dan Rafat kaget, ya Allah, ini di buku kata Saudi Arabia ada orang semiskin ini. Maka dia tersentuh, dia langsung masuk tuh ke toko daging. Rafat ngomong ini kepada pelayannya, Pak, tolong buatkan 1 kilo daging dalam seminggu untuk ibu ini dan keluarganya, dan aku akan membayar 1 tahun penuh. Mendengar ada manusia yang kayak malaikat, perempuan ini terperang. Maka kemudian dia menoleh ke arah Rafat. Maka Rafat pun kemudian melihat perempuan itu. Subhanallah, ngerasa malu melihat perempuan itu. Kemudian dia begini, dia lempar pandangan. Pak, jangan 1 kilo, buat 2 kilo daging dalam setahun dan saya bayar sekarang. Dia keluarkan dompet itu, ikhwan terima mati Allah. Maka dibayar, luang uang lembar 500 real itu berapa lembar, dikasih ke Rafat. Nanti ikhwan terima transaksi selesai, Rafat pengen keluar, ada pemandangan luar biasa. Itu tiba-tiba perempuan mengangkat tangan tinggi luar biasa. Memang banyak sekali pengemis khotbah rahmat Allah di Indonesia maupun di luar negeri. Panjang pendek doa mereka tergantung dari besar kecil. Antum kalau sudah kamu yang gede ya. Oke ini tuh perempuan tuh. Allahumma ya Allah, berikan keberkahan pada tuan ini dan keluarganya. Mudahkan semua urusan yang sulit. Bahagiakan dia dua lahir dan batin. Dunia akhirat. Ya Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Dan panjang sekali doanya. Rafat bergetar. Dia ngomong, ya Allah ini perempuan. Baru sekali saya bayarin belanja. Doanya udah panjang. Perempuan di rumah saya udah belasan tahun gak pernah doa. Tapi perempuan di belakang insya Allah doanya panjang kan. Anak saya rasa lima. Ya Allah. Ini Rafat kagetnya luar biasa. Itu subhanallah itu. Cahaya doa itu naik tuh sama Allah tuh. Begitu naik seperti Allah pantulin, langsung masuk ke resep dalam hatinya si Rafat. Rafat kalau dia berani bertahan di situ pasti netes. Maka subhanallah dia malu sama perempuan itu, dia jalan cepat menuju mobilnya. Begitu jalan cepat menuju mobilnya, hatalimah rahmati Allah, itu dia masuk, dia tutup tuh pintu Mercedes. Dan itu supir sampai kaget. Tadi turunnya loyal benar, sekarang begitu bersemangat. Angkatnya hatalimah, terus dia putar tasbih menuju rumah saudara atau kerabatnya. Angkatnya hatalimah, tapi luar biasa. Doa itu telah membuat hatinya damai, hatinya senang, wajahnya sudah mulai bercahaya. Hari itu Rofa datang ke rumah kerabatnya. Dia mengatakan, aku Rofa yang kamu kenal. Boleh jadi dua hari setelah ini engkau tidak lihat aku di dunia ini. Dan terjadi hatinya mati Allah. Itu kerabatnya mengatakan, Rofa yang bercahaya. Kamu seperti orang sakit, jalanmu gagah, wajahmu bersinar. Apa yang sakit dari dirimu? Dikira Rofa itu basa-basi. Anda tahu, itu rumah kerabat selanjutnya, sahabat yang berikutnya tidak dengar Rofat, semuanya ngomong, jangan bercanda Rofat, kamu seperti bukan orang sakit. Anda tahu yang terima mengerti Allah, itu doa damai, hati nyaman, maka dia berangkat ke Guangzhou dengan hati yang yakin, sebelum dilakukan operasi, konsert, tifat. Anda tahu yang terima mengerti Allah, semua profesor dan dokter yang nanganin, pengen operasi lipatnya Rofat, mengatakan, hokam, dua hari yang lalu, kamu datang dengan liver yang akut. Kok bisa? Dalam waktu singkat, ini liver kembali sehat seperti setiap kala. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun. Lihat, lihat, lihat, lihat. Cuma sedekahnya ribuan realnya. Agak. Jangan cuma lagi 1000 minta doa yang panjang, jangan. Itu yang disebut itu falaktaham al-akobah. Paham bu? Bebaskan manusia dari perbudakan. Dia kelaparan sepanjang tahun. Saya bayar setahun pun. Lihat kan? Satu. Alhamdulillah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya mau cerita. Dulu kalau saya cerita, saya selalu samarkan nama ayahanda almarhum saya. Saya punya ayah angkat, namanya Hotman Zainal Arifin. Barangkali Anda pernah dengar atau pernah sampai ke keramat sini. Sudah pernah menang? Belum. Tahun 70-an yang Mataliman, beliau ini datang ke Jakarta. Ngerantau. Dia dagang. Nggak pernah laku. Dagang emperan. Kaki lima. Maka subhanallah, sudah mulai nggak laku. Setiap ada modal tambahan, dia beliin belanja lebih banyak lagi. Dia beliin belanja lagi. Hari itu dia nazar. Ya Allah, kalau dagangan hari ini lari, semua keuntungannya aku ganti diri, ya Allah, buat orang tua aku di kafu. Apa yang terjadi? Hotel lima, berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dia dengan sumringah, dia dagang hari itu, dan memang orangnya ramah. Orangnya itu wajahnya enak dilihat. Dan subhanallah, pelanggannya sudah mulai banyak. Dia menunggu pelanggan yang datang untuk membeli. Tapi apa yang terjadi? Hotel lima, berarti Allah. Itu pedagang lain mengatakan, Hotman lari, lari, lari. Maka dagangannya diakhiri sama Satpol PP. Dia injek. Maka dia nangis dengan air mata. Dia ngomong, sabab. Adalah sini aku ini hasil kerja kau kirim ke rumah buat ayah dan ibu. Karena apa hanya untuk berbagi sama orang tua susah ya ini. Aku nazar ya Allah. Kalau suatu hari aku jadi manusia yang kau titipkan harta, aku tidak akan pernah congkak, sombong, dan semena-mena tersebut. Nazar untuk jadi orang kaya. Tapi wadah lemah, dia mengatakan, tidak tak. Masuk ke City Bank. Sebagai apa? Lama? Sebagai OB. Tidak OB. Tadi dia jadi OB. Dari tahun pertama dia jadi OB, selalu ada anak yatim di rumah. Saya sendiri tidak tahu, bu. Semakin bertambah anak yatim di rumah, semakin Allah lapangkan rezeki, semakin Allah tinggikan derajat. Tadi kata, ini janjinya Allah, janjinya Rasul. Jadi, jangan anak yatim di rumah. Amalkan ya, kalau itu mampu amalkan. 19 tahun berkarir. Dulu nyobe, Anda tahu, dia tutup sebagai apa karirnya? Gak ada, belum pernah ketemu nih di Indonesia. OB menutup karir sebagai Pak Presiden Citibank Asia Pasifik dan Indonesia. Yang di rumah beliau 120 anak yatim tinggal itu. nggak pernah pakai proposal, nggak pernah minta kemana-mana. Setiap kali nambah anak yatim keluar dari kredit saya, Allah buka rezeki mati. Kita bicara nih, waktu rokobah, atau ibhamun fiyomin zimat rokobah, yatiman zimat rokobah. Jangan mendaki lagi surga, lewat ini kata Allah, lewat ini. Kalau engkau pengen menuju surga yang tinggi, derajat yang mulia, dunia akhirat, lewat ini. Nanti ya, terima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia adalah seorang eksekutif yang terkenal, beliau gaul sama kalangan jet set, orang-orang kaya Indonesia, sering sahabat-sahabat beliau kalau galau, datang ke rumah beliau, kumpul sama anak-anak yatim beliau, selalu minta wajangan Hotman, apalagi itu. Hari itu Bob, saya bikin program, saya undang kawan-kawan saya yang galau, yang mereka para pemilik dunia. Saya ngomong, hari ini yuk kita main-main, bahagiakan anak yatim, siap, siap. Kita tunjuk satu pesantren, kita datang. Saya ketua panitianya, saya jamin kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, pasti kalian bahagia, pokoknya ikutin saya aja. Dari mulai jam 3, Bob, saya hadiran sama kawan-kawan, bawa hadiah, bawa mainan, segala macam. Subhanallah, saya melihat itu kawan-kawan saya girang, bahagia, wajahnya semeringat. Tapi tahu, yang terjadi, hati saya seperti ada ganjalan luar biasa. Saya tidak ngerti. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya jamin mereka bakal bahagia, kok saya rasanya kagak bahagia, ada apa? Pasti ini kagak salah, ya Allah. Menjelang berbuka, kiainya tausiah, enggak ada sedikit pun nyentuh hati saya, seperti ganjalan luar biasa itu. Seperti ada gunda, maka kemudian berbuka puasa, main-main sama anak yatim, kemudian kita sholat isya, sholat terawih. Satu persatu kawan saya udah pulang, semuanya mengucap terima kasih ya Hotman, kamu sudah ngasih hiburan luar biasa buat kami. Semua pulang, tinggal saya ngerti, ya Allah, kenapa hati ini masih seperti kasat sekali, seperti ada masih ganjalan. Maka kemudian saya pamitan sama Abah, si Kiai, Pak, pamit, terima kasih Hotman atas segala kebaikannya. Ini alhamdulillah ini yang donasi infak banyak sekali. Kata Abah itu Sanjay, terima kasih, saya yang terima kasih kita pamit. Keluar, saya keluar Bu. Begitu saya keluar saya lihat, ya Allah, langit Ramadan indah, bintangnya luar biasa. Saya ngomong, ya Allah, malam ini kalau indah, tapi kenapa hati saya belum bahagia? Ya jalan, nggak ada lima nanti Allah begitu jalan, tiba-tiba gini, saat jalan menuju mobilnya, tip, celananya agak jalan terkarik, set gitu. Arena, Bang Hotman berhenti. Lihat, rupanya ada anak kecil. Kira-kira usia 5 tahun. Oh, anakku cantik. Siapa namamu, Nak? Maka kemudian anak itu mengatakan, Mina, Om, dengan sumringahnya. Mina sudah sekolah? Sudah, Om. Kelas berapa? 0 besar, Om. Oh, terus Mina kok belum tidur? Sudah jam 9 lewat begini? Belum, Om. Lagi main-main. Mina, lebaran ini, Mina mau hadiah apa dari kau? Sudah punya sepatu belum? Sudah, dibeli nama Abah. Sudah punya tas? Sudah dibeli nama Abah. Sudah punya baju baru? Sudah, dibeli nama Abah. Lihat, kebanyakan kita mengira anak yatim itu perlu materi. Padahal mereka tidak perlu materi. Ya, ayo minta. Ini mau minta apa aja? Boleh. Om beliin. Nih, Om punya duit. Enggak, nanti Om marah. Enggak. Om gak mau marah. Ayo minta, mau minta apa aja? Nih, lihat, ditunjukin dompetnya. Tuh ya, duit Om banyak. Ini boleh minta apa aja? Benar, Mina boleh minta? Iya. Om gak bakal marah? Enggak. Sini Om, Mina bisiki. Anda di hotel 5, kebanyakan kita bicara mana begini. Sebenarnya anak begini, dan anak gak suka. Anak pengen setara, egaliter. Sini Om, Mina bisiki. Maka ayah anda sebegini. Begitu dia menduk, maka sini Om, kelinginnya. Om, benar Om gak marah? Ini masih dilihat nih, matanya Mina. Enggak. Dan janji. Maka kemudian Mina berkata, Om, boleh enggak? Mulai sekarang Mina manggil Om, Ayah. Tengok dalam apa dia melakukan. Jangan boleh. Aku akan. Hati langsung saya peluk. Saya mau Mina. Mulai saat ini, mulai malam ini, aku Ayah. Istriku, ibumu, anak-anakku adalah kakak. Ayah saya ini, ayah cinta ini. waktu saya peluk, saya menangis. Anak itu tanpa ekspresi. Dan rupanya, Masya Allah, Allah simpan itu hadiah luar biasa. Allah ciptakan hati saya gisah, gundah, gulana. Rupanya di ujung, pelang, Allah pukul. Allah kasih keindahan yang luar biasa. Yang tidak bisa digambarkan sama dunia. Saya peluk, saya rangkul. Usai saya menangis-nangis, saya peluk Nina dan Nina senang. Saya ngomong, Nina, sudah hampir jam 10, nah. Ya, pulang, Nina. Insya Allah lusa, ayo datang. Bersama ibumu, bersama kakak-kakak. Ayo. Sebelum ayah pulang, Nina mau bagikan ayah? Mau? Sekarang coba Nina sebut. Nina mau oleh-oleh apa? Mau hadiah apa dari ayah? Nanti ayah bawakan. Angkatnya, terima kasih Allah. Nina ngomong gini. Ayah, kalau ayah mau bawakan oleh-oleh buat Nina, boleh gak Nina minta foto keluarga ayah? Buat apa Nina? Foto keluarga ayah bersama bunda, bersama kakak-kakak. Besok sekolah, Nina bakal cerita kepada teman-teman. Ini ayah Nina. Ini bunda Nina. Ini kakak-kakak Nina. Sehingga tidak ada satupun teman-teman yang akan merendahkan Nina. Paham? Semoga Allah, Allah berikan sebelumnya. Di dunia sudah Allah berikan kepada mereka yang cedera. Siapa di antara kita yang hotel lima rahmati Allah punya waktu? Jangankan mikirkan anak yatim, mikirkan anak sendiri saja enggak sempat. Pulang malam, berangkat pagi-pagi, enggak pernah lihat anak tingginya, yang kelihatan cuma panjangnya doang. Paham? Agak hewas sekali rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, kalau tahan Allah sobat, kenapa kalian tidak menempuh jalan mendaki lebih suka? Tempuh jalan ini luar biasa indahnya. Wama adrokamal akobah, tahu enggak? Jalan mendaki lagi sukar, kata Allah. Fakku rokobah, bebasin manusia dari perbudakan. Mereka takut kelaparan, maka cukupkan. Mereka takut enggak sekolah, maka sekolahkan. Mereka menghinakan diri dengan menjual diri, maka bebaskan. Awi tamun fiyo minzimat akobah, atau kasih makan. Kasih makan orang di hari kelaparan. Maksudnya Jakarta kena kelaparan? Enggak. Tapi Anda tahu bahwa kita selalu takut rezeki kita enggak cukup buat keluarga kita. Kalau Anda tahu sebenarnya sering merasa begitu, yuk mulai berbagi. Pilih keluarga mana yang kira-kira dengan rezeki cuma segini, Anda kasih kotak sedikit, drop ke mereka. Insya Allah kita akan ngerasa bahwa oh rezeki kita luar biasa lapang. Karena kita enggak mau berbagi. Yatiman dan makrobah kepada anak yatim, nih. Ayam dapat mana? Kau miskin, anda mata-mata orang miskin. Yang di pinggir jalan. Aku punya rumah, tidak ada tempat berteduh. Kuliah zuhur kayak begini, hotel iman, di Menara Bangka Namon, MBD. Usai saya kuliah zuhur kayak begini, saya dikejar-kejar, menuju lift sama seorang pria. Ustaz, ustaz, saya harus ustaz, dengan semangat sekali dia cerita. Kenapa baru? Saya ngedengerin ceramah Ustaz luar biasa itu mah, saya ngerasain. Dan saya mau cerita sama Ustaz, apa? Saya driver Ustaz, tapi Ustaz boleh tanya, di gedung ini, seluruh gedung ini, siapa yang gak kenal Harun dengan bangganya? Kayak dia dirinya CEO aja. Siapa yang gak kenal Harun? Emang kenapa Harun? Ini Ustaz, saya mau cerita, ini pengalaman yang membuat saya dikenal di semua gedung ini. Ada apa? Saya lagi bawa mobil saat mobil operasional lagi di kerjaan saya. Saya lewat Batista, cawang kompor, Anda tahu? Maka itu kan flyover. Begitu lewat flyover, itu agak macet. Banyak mobil sama motor menepi. Itu dari sekian ribu orang yang lewat, mobil, motor yang lewat. Maka subhanallah, Allah pilih Harun. Kena masjid Harun ini. Maka katanya waktu liman, waktu lagi ngeliat orang kerumunan, saya kira ada tabrakan ada apa. Tapi subhanallah, begitu saya ngelintas, saya ngeliat. Itu ada toko, pemilik tokonya lagi mukulin orang gila dengan gagang sapu sampai berdarah-darah kepalanya. Bang! Bang! Bang! Semua orang cuma nonton doang. Allah pilih Harun. Allah pilih Harun, dia merasa iba, maka kemudian dia turun. Emang urusan Harun, dia punya pekerjaan seperti ribuan orang yang lewat. Maka Allah pilih dia, saya terpilih Ustaz, saya turun. Saya ngomong ini, Papa jangan dipukul itu hamba Allah. Itu pemilik toko yang ngomong ini. Kamu saudaranya? Bahwa dia, gara-gara dia ini toko saya sepi, orang gak pernah datang belanja. Bukan pak, saya bukan saudaranya. Sudahlah, bawa, atau saya pukul lagi dia. Maka saya tenteng tuh Ustaz orang gila. Biji, bau, umum, busu. Gak pake mikir Ustaz. Saya tenteng dia, saya bawa masuk ke dalam mobil. Lihat ya, mobil operasional. Selalu senantiasa dia harus wangi dan rapi. Di bawah sama Harun di Hotel Lima Rahmati Allah, saya bingung mau bawa kemana. Diajak ngobrol kagak bisa, itu tatapannya kosong. Hingga kemudian saya bawa tuh di kolong jembatan, layover. Saya turunin dia, saya matiin mobil. Begitu saya turunin, maka kemudian dia jongkok aja begitu. Ada yang Hotel Lima? Maka kemudian saya tanya, bapak siapa namanya? Dia jawab, tatapannya kosong. Rumahnya di mana pak? Tatapannya kosong. Bapak lapar nggak? Nggak jawab. Maka enggak, saya tinggalin Ustaz. Saya pergi ke warung makan. Saya cari warung nasi, saya beli. Itu nasi bungkus, saya yakin saya udah lupa Ustaz. Pokoknya enggak nyampe 10.000. Enggak nyampe 10.000, kata si Harun. Saya bawa ke orang gila itu. Ini nama Harun, pak, makan. Padahal enggak ada ekspresi. Bingung lihat ya, Ustaz. Saya buka. Begitu saya buka, saya taruh di hadapan. Pernah, Ustaz, menurut itu orang gila yang tadi tatapannya kosong, tiba-tiba dia ngeliat saya. Ini langsung Ustaz. Lihat-lihat. Orang yang terlalu teramat biasa, diabaikan, dicuekin sama jutaan orang. Tiba-tiba dia ngerasa ada orang yang peduli, dia bersyukur, dia angkat tangan gini Ustaz. Itu Masya Allah, saya merinding. Setiap kali saya ingat, saya merinding. Saya kalau gak malu, pasti saya nangis. Maka langsung saya kabur, saya masuk ke dalam mobil. Sebelum itu saya tinggalin udah main, udah nyala nih mesin. Saya ngeliat nih dari spion tengah, orang gila itu gak bercanda, masih dua begini nih, masih panjang doanya. Ya Allah, mulai gak keser mata. Salam dalam Ustaz. Tahu Ustaz, gak nyampe seminggu ke hari. Seorang direksi Bank Danamon ngomongin Pak Harun. Pak Harun suka keliling-keliling bawa mobil operasional. Tolong Pak Harun, kalau Pak Harun lihat ada tanah yang gede, belasan hektar, mau dijual atau disewakan, kasih tahu saya. Buat apa Pak? Coca-Cola mau bikin pabrik dan dia pengen kreditin dari kita, Bang Anam. Hari ini, nggak nyampe seminggu, Ustaz, nggak nyampe seminggu. Itu Masya Allah saya ketemu di Jonggol, dan Subhanallah, kemudian saya kontak itu direktur, maka kemudian Coca-Cola cocok, maka kemudian Ustaz tahu nggak saya dikasih komisi berapa? Berapa Pak Harun? 500 juta Ustaz, 500 juta. Dan saya yakin rezeki itu Allah kasih hanya gara-gara sedekah sebungkus nasi pada orang gila yang saya tolong di jawabku. Gampang susah? Gampang susah? Cuma masalahnya Hotel Lima, kita mau bergerak melakukan kebaikan. Kira-kira kalau saya ajak kebaikan semuanya, kira-kira mau semuanya? Wah, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak kebaikan nanti. Jadi mulai Senin ini, Senin kemarin, Allah kasih saya amanah. Santren Tahfiz, ini hamba Allah, ngasih saya tanah 1 hektar, bangunan, nyada, segala macam. Alhamdulillah, mimpi saya mau bikin pesantren. Dan mimpi ini, amal soleh ini juga bisa jadi amal soleh antum. Jadi kalau anak-anak menghafal Quran hanya gara-gara sedekah yang antum kirim, mudah-mudahan Allah jadikan antum satu warga menjadi penghafal Quran. Atau pahalanya sama dengan pahala menghafal Quran. Yuk semuanya berdiri, kita infak dengan harta terbaik. Masih ada lagi? Gak ada? Saya ingat satu nih. Saya bicara tentang menagih janji Allah di masjid Masjid Agung Sunda Kelapa. Saat itu pengajian Paris, anak-anak Rizka, pengajian malam Sabtu itu ratusan anak-anak muda semuanya. Kemudian saya bicara tentang janji Allah. Yang kalian tahu janji Allah apa? Sedekah dibayar, sholat duha itu bang rezeki, berdoa pasti dijabah, itu semuanya interaktif. Maka ini sama kita, tak gitu. Maka kemudian, ini kan janji Allah kan? Iya. Yakin Allah itu kan janjinya? Iya, yakin. Oke, kita tagih ya. Begitu kita ngomong, saya ngomong tagih, kaget itu. Tagih gimana Ustaz? Ah, gini aja, poin satu aja deh. Kita kalau sedekah, pasti akan narik rezeki segala macam, pokoknya manfaatin sedekah. Yuk, kita tagih dengan Allah. Sekarang saya minta semuanya buka dompet. Pilih duit yang paling kecil sama duit yang paling gede. Maka kemudian, taruh. Kira-kira kalau Anda pengen nagih sama Allah, Anda taruh yang gede atau yang kecil? Maka rupanya hampir seluruhnya nasi. Yang paling gede, tak, hingga saat itu infaknya Rizka gede. Menurut kawan-kawan di sana. Tahu gak, bulan depan lagi saya datang. Pagi itu pengajian selesai, ada banyak sekali yang ngerhubungin saya, termasuk sama seorang ukhti. Waalaikumsalam. Ustaz, perkenalkan, ini tunangan saya. Alhamdulillah. Itu ukhti, kira-kira maaf. Kalau konten 1-10, nilainya 6. Tapi, subhanallah, itu calon suaminya kalau konten 1-10, 8,5 nyari 9. Ganteng, gagah. Ada salah lihat nih, gitu. Ada yang waktu subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak? Dia ngomong gimana? Ini hanya dalam proses sebulan. Jadi mungkin hanya berapa pekan dari sejak dia sedekah. Ustaz tahu nggak? Ini calon saya ini datang ngelamar hanya berapa hari setelah Ustaz nyuruh. Kan Ustaz diingetin saya. Ustaz kan nyuruh kita yang sedekah yang paling gede sama paling kecil. Iya. Terus masukin paling gede, tengok itu. Enggak Ustaz. Paling kecil, enggak Ustaz. Terus dua-duanya. Jadi waktu serahin dua-duanya dia ngomongin, ya Allah kasih calon suami yang ganteng, yang soleh, yang segala-gala. Dia minta itu. Maka subhanallah, maka dengan mangan yang ngomong, ini dia Ustaz. Sedekah 100 ribu sama duit 1 ribu. 100 ribu. Nih katanya. Saya bilang, Masya Allah. Ya begitu, kontak. Jadi hanya sebulan berikutnya saya, kapan ya? Pokoknya Ustaz saya undang. Kita nikah. Yang nanti ingat terima kasih Allah, luar biasa itu. Makanya yang tadi yang belum nikah, si dua-duanya langsung ya, sama dompet-dompetnya sekalian gitu. Biar dapat rumah, mobil, segala macam besar gitu langsung. Gitu ya ikhwah. Oke, saya kira cukup nih. Dan waktu kita mabit, saya cerita tentang teknik menghafal Quran sebelum tersenyum. Masih ingat? Jadi kan waktu itu kawan-kawan nanya, nah ini di luar sudah siap. Ini ada DVD Ar-Rahman, antum nonton bersama keluarga hanya 20 menit, insya Allah bisa langsung hafal seluruh ayat berikut makna-maknanya. Jadi langsung hafal berikut makna mahrad dan tajwidnya. Kemudian juga ingat terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala di buku juga banyak di luar. Terus ini sudah ada beberapa masjid yang sudah melakukan, masjid Syambiniaga dan masjid Alliance, dan ini kita lagi gencarkan. Saya ingin teknik menghafal Quran 900 ini jadi gerakan seluruh Indonesia, dan saya ingin mendidik 1000 trainer, 1000 guru untuk bisa sebarkan ini. Dan kemudian saya ingin juga barangkali kawan-kawan tertarik atau tidak, kita akan menghafal secara rutin. Jadi boleh jadi kajian zuhur kayak begini kita ngafalin Quran. Jadi misalnya nggak usah panjang-panjang surat Ali Imran gitu ya. Jadi setiap ketemu hanya dalam tempo 30 menit hafalkan 5 ayat. Kemarin di Masjid Niaga Rama 7 ayat hanya 7 menit. Berikut makna mahram dan tajwidnya. Jadi mereka bersemangat. Jadi boleh juga jadi sepekan sekali atau sebulan sekali secara rutin kita bikin begitu. Jadi nanti kawan-kawan MTP silahkan didiskusikan. Jadi itu saja barangkali dari saya. Sudah kan? Cukup mau diumumkan nih. Jazakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima infak antum semua. Allah berkahi harta yang kalian infakkan, dan Allah berkahi harta yang masih tersisa. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.